Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Insani 102.2 FM dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan mengambil fawaid atau faedah-faedah dari hadis nomor 11. Hadis ke-11 di Babul Ikhlasi wa Ihdharin Niyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam mengucapkan perkataan dan mengamalkan perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Di antara fawaid atau faedah hadis yang ke-11, di mana hadis ke-11 adalah merupakan hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menulis segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk keburukan. Ya. Kemudian diterangkan tentang tingkatan-tingkatan penulisan tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi, maka dia mendapatkan satu kebaikan, ditulis baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan dan jadi, ya, maka ditulis baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Kemudian barang siapa yang bertekad untuk melakukan keburukan, ternyata dia tidak jadi melakukannya, tentunya adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan riwayat yang lain, min jarra'i, yakni karena takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ditulis baginya satu kebaikan sempurna. Dan barang siapa yang bertekad melakukan keburukan dan dia benar-benar melakukannya, maka ditulis baginya hanya satu keburukan, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat sangat murah, rahmah, kasih sayang kepada hambanya, ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil kemarin, bahwasanya seluruh kebaikan dan seluruh keburukan itu semua sudah ditulis. Baik itu ditulis di lauhi al-mahfud, catatan yang terdahulu, ataupun di catatan malaikat ketika seorang hamba melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, atau tidak jadi melakukan kebaikan atau tidak jadi melakukan keburukan. Semuanya ditulis oleh malaikat. Bahkan setiap perkataan, ya, ini bicaranya amalan itu bukan hanya sekedar perbuatan anggota tubuh, bahkan acap ucapan, ya, setiap ucapan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menugaskan malaikat-malaikatnya. Nanti insyaallah faedah yang kedua ini, ya. Naam, ini di antara faedah hadis yang ke-11. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Kita harus meyakini adanya malaikat pencatat amal. Kita harus meyakini adanya malaikat pencatat amal. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Hum makhlukuna min nur. Mereka makhluk yang diciptakan dari cahaya. Ya, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Di antara sifat malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka itu senantiasa melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Ya, mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, itulah sifat malaikat. Ya, dia diciptakan dari cahaya dan makhluk yang taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk diperintahkan mengatur, ya, diberi tugas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi turunnya wahyu, risalah, yaitu malaikat Jibril misalnya. Dan di antara malaikat ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan. Malaikat Mikail, ya. Kemudian juga ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Jadi tugasnya hanya itu. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwasanya atau dalam athar bahwasanya malaikat nafikhus sur, peniup sangkakala itu sudah meletakkan sangkakalanya di mulutnya. Tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Merekalah malaikat yang ditugaskan mencatat segala amal kebaikan dan segala amal keburukan. Semua ditulis oleh Allah, oleh malaikat tersebut. Bahkan termasuk perkara-perkara yang mubah itu ditulis. Tinggal nanti dilaporkan kepada Allah, kemudian Allah akan menentukan mana yang termasuk amalan-amalan keburukan dan mana yang termasuk amalan-amalan kebaikan. Mana yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya haram, mana yang sifatnya mubah. Akan tapi semuanya ditulis. Sampai Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya beliau atau Imam Ahmad meriwayatkan beliau dari gurunya bahwasanya malaikat itu menulis segala sesuatu sampai aninal marid, sampai rintihan orang yang sakit. Nek carane mriki napa? Le muni mak ngeringik ngoten niku, ya. Ngeringiknya orang, bukan ngeringkiknya, bukan meringkiknya. Ngeringik, merintihnya. Nek bahasa saya itu ngeringik. Kayak anak kecil ngeriyeng, ya. Ini ngeringik, ya. Merintihnya orang yang sakit ditulis. Ya. Aduh, begitu. Itu ditulis, ya. Sampai seperti itu. Sehingga suatu saat ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala mengalami sakit dan beliau pun merintih, maka dinasehati oleh Imam Ahmad, oleh putranya sendiri. Oleh siapa? Putranya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dinasihati oleh anaknya, wahai bapakku, bukankah engkau dahulu pernah meriwayatkan bahwa malaikat itu akan menulis segala sesuatu termasuk rintihan orang yang sedang apa? Sakit. Diingatkan seperti itu, Imam Ahmad langsung mak kelacep. Tidak merintih lagi. Yang namanya orang sakit, kadang saking sakitnya, lupa, ya, lupa terhadap ilmu yang mungkin dia miliki. Nah ini fungsinya punya anak soleh. Kalau punya anak soleh itu kepenak. Nek bener direwangi, nek salah dikandani. Loh Ustaz nanti kebo nusu gudel. Kebo biar saja nusu gudel. Kalau kita enggak masalah belajar dari anak kecil. Selama yang dia bawa adalah kebenaran, sami'na wa ata'na. Ya, enggak ada kata-kata kebo nusu gudel dalam hal ini. Kalau negatif, iya. Perilakunya orang tua itu negatif, kemudian anaknya itu malah senantiasa berlaku baik. Ini mungkin sesuatu yang tidak terpuji. Tapi kalau seorang tua belajar dari anaknya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Justru itu menunjukkan suksesnya pendidikan jenengan. Ketika anak Anda lebih pintar dari jenengan. Lebih faham Al-Quran daripada Anda. Lebih faham hadis daripada Anda. Lebih faham agama daripada Anda. Jadi kalau pendidikan itu dari bapak ke anak itu semakin turun, itu namanya tidak berhasil. Ya bukan tidak berhasil, gagal itu enggak. Artinya seharusnya paling tidak kita merasa kita dulu ini belajar agama boleh dikatakan dalam tanda petik apa? Telat. Boleh dikatakan apa? Terlambat. Saya pribadi nih nggih, bisa baca Quran itu pun belum benar-benar ya. Bisa baca Quran itu kelas SMA. SMA kelas 2 atau kelas 3. Itu baru bisa baca Quran. Boleh dikatakan terlambat. Ya. Di antara teman-teman itu mungkin belajar agama setelah lulus SMA. Atau bahkan sebagian mereka setelah selesai perguruan tinggi. Atau bahkan mungkin sebagian kita setelah pensiun. Ya. Kita tidak ingin anak keturunan kita pun mengalami nasib yang sama. Kalau bisa sedini mungkin mereka dikenalkan dengan apa? Agama. Dulu saya ingat, kita ingat bersamalah. Kapan kita mulai puasa? Ada yang ingat? Umur pinten? SD kelas berapa? Kelas 6. Sekarang coba, anak-anak alhamdulillah, banyak yang sudah diajari puasa umur berapa? Mungkin 5 tahun, 6 tahun, TK. Ini kemajuan. Loh Ustaz, penyiksaan Ustaz. Penyiksaan apa? Itu namanya latihan. Kalau enggak kuat ya suruh makan, enggak apa-apa. Tapi dilatih. Kita dulu, sebagian kita, mulai sholat umur berapa? Sholat 5 waktu loh. Mboten kok bolong-bolong nih. Sholat 5 waktu itu paling diantara kita ada yang SMP, ada yang SMA ya urung pener le sholat. Ngantek bojo sholatnya ya disih bolong-bolong ya. Masya Allah ya. Nek turu gak pernah bolong. Kalau tidur tuh gak pernah absen. Tapi sholat terkadang masih apa? Absen. Kalaupun gak tidur di dalam sholat ketiduran. Masya Allah ya. Jadi begitulah. Itu dulu. Lah kita ini ingin anak kita jangan kayak kita. Mulai kapan kita latih anak kita? 7 tahun. Kalau perlu sebelumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in." Perintahlah anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi biar tidak terlambat. Paling tidak, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, generasi kita itu, generasi di bawah kita itu harus lebih faham agama dibandingkan kita. Kenapa? Kenapa? Nek zaman dulu, nuwun sewu niki nggih sing tiang-tiang sepuh, zaman dulu itu istilahnya modal macul iso urip. Paribasane ngoten niku. Kalau sekarang harus banyak teknologi yang dikuasai untuk mempertahankan hidup. Keterampilan lah paling tidak. Ya alhamdulillah mulai keterampilan jualan makanan, jualan jasa, jualan barang, mengolah barang dan yang lain-lain. Pertanian sekarang masya Allah, ya, pakai apa itu? Traktor, bahkan yang nandur pun itu sekarang sudah ada alatnya nandur itu. Jadi ada alatnya, ya. Begitu itu teknologi. Dulu kita mungkin sederhana bisa pertahankan hidup, tapi zaman sekarang semakin harus apa? Lahan makin berkurang. Oh, berarti dibutuhkan keterampilan selain bercocok tanam. Karena zaman semakin apa? Semakin butuh persaingan, kata orang begitu. Ya. Demikian juga dalam masalah din, masalah agama. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya air itu jernih sekali. Murni. Jernih, belum tercampur apa-apa. Kemudian air itu mengalir sejak dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu sekitar 1450 Hijriah. Kan sekarang 1437. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah itu sekitar tahun ke-10. Oh, berarti 1447. Ya, 1447 tahun yang lalu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu agama berjalan terus. Ya, dan tidaklah datang satu tahun kecuali tahun yang setelahnya syarrun, lebih buruk dari tahun sebelumnya. Semakin banyak fitnah, semakin banyak ujian, semakin banyak godaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup dipanjangkan umurnya dari kalian wahai para sahabatku, niscaya kalian akan melihat ikhtilaf katsira. Perbedaan yang sangat banyak. Mulai dari akidahnya. Dulu akidahnya masya Allah bersih, terus berjalan. Mulai ada yang berakidah aneh-aneh. Dulu tidak ada yang namanya menuhankan Abu Bakar, menuhankan Ali, menuhankan Umar, menuhankan Utsman, tidak ada. Begitu tiba di zamannya Ali, ada orang-orang yang menuhankan Ali. Ali bin Abi Thalib. Jadi dari sisi akidah saja sudah macam-macam. Semakin masa semakin berlalu. Belum nanti amalan-amalan. Ada yang ibadahnya, ya, ibadahnya itu kalau ibadah harus telanjang semua, ya, harus telanjang semua. Dicukur rambutnya kabeh, wudu kabeh. Misalnya begitu. Atau ada yang ibadahnya itu harus di tempat-tempat tertentu misalnya. Macam-macam, banyak sekali. Belum ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan pun demikian. Ada yang mengatakan semua agama itu pada hakikatnya apa? Sama saja. Ya. Aliran apa itu? Liberal. Ya, aliran liberal yang mengatakan bahwasannya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu cuma kisah apa? Fiktif. Fiktif itu tidak nyata. Ya, artinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Apakah benar terjadi ataukah tidak. Itu kata orang tadi, orang-orang liberal. Ya, sudah kebangetan itu istilahnya. Itu dari perkataan ikhtilaf katsira. Kalau generasi dari zaman ke zaman cobaannya itu semakin besar, maka otomatis butuh ilmu yang semakin kuat untuk menghadapi zamannya. Lah anak-anak kita itu nanti hidup di sebuah zaman yang lebih berat dari zaman ini. Kalau keilmuan mereka tidak diperkuat, ya, yang difikirkan adalah bagaimana dia hanya hidup di dunia tok, sing penting iso mangan, ngombe, turu, maka itu tidak selamat. Makanya kita harus persiapkan anak-anak kita ini, ya, betul-betul menjadi generasi yang lebih kuat daripada kita. Nah, ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra seorang ulama, iso ngandani bapake, bayangke, masya Allah ya. Bisa nasihati bapaknya, dan betapa senang seorang tua itu kalau dinasihati anaknya. Terkadang dikandani bojone wangel banget nih. Tapi kalau sudah anak yang bicara, bagaimana? Iya boleh, gitu. Jadi terkadang orang tua itu, kita, bapak, itu lebih manut kepada anak dibandingkan kepada yang selevel kita. Itu kalau sadar. Kadang itu orang tua nek dikandani anak ini ku nggih ming. Lele. Ngerti apa? Kamu itu masih anak ingusan. Menghilangkan ingusnya sendiri aja sudah sulit, kok arep ngilangi umbele wong liya gitu ya. Kamu itu masih anak kemarin sore, sementara saya orang yang kemarin malam. Ya sudah lebih jauh, ya kan? Jadi demikian, itu kalau kesombongan yang menghiasi hati kita. Padahal kita ini nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu, ndak akan pernah pinter kalau kita ini tidak mengambil dari tiga arah. Tidak akan pernah pintar kalau kita tidak mau ngambil dari tiga arah. Arah mana saja? Isor, dhuwur, wetan, kulon, lor, kidul. Bukan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, kalau tidak salah, la yakunu alimun aliman, tidaklah seorang alim benar-benar bisa menjadi seorang alim. Tidaklah seorang itu menjadi pinter, benar-benar pinter, illa kecuali apabila dia mau, ya, tidaklah seorang alim benar-benar menjadi alim, kecuali apabila dia mau, ya'khudhu mimman huwa fauqahu. Dia mau mengambil ilmu dari orang yang tingkat ilmunya di atasnya. Gurune, kiainya, ustadznya, buya, ajengannya, dan seterusnya. Wa mimman huwa mithlu. Dan yang dua, dan mau mengambil ilmu dari orang yang sepantaran dengan dia. Temannya, kroni, ya, satu angkatannya, sak levele, podo-podo ustate, podo-podo kiaine, sama-sama dai, sama. Ya. Wa mimman huwa dunahu. Dan yang ketiga, sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Siapa? Muridnya. Dari muridnya. Dan betapa banyak kalau panjenengan pengalaman ngajar, betapa banyak kita itu mengambil pelajaran dari anak didik kita. Loh Ustaz, mereka enggak pernah tak suruh ngajar di depan kelas. Kita itu belajar dari anak murid itu bukan hanya apa? Materi pelajaran. Tapi terkadang belajar dari bagaimana mereka belajar. Semangat kita kadang ikut terpacu kalau melihat muridnya itu semangatnya luar biasa. Ya. Jadi kadang gurunya itu, waduh, guru persiapannya 5 menit, ya, menang 5 menit, istilahnya begitu ya. Guru itu terkadang persiapan apa? Menang 5 menit. Jadi karena sudah menguasai ilmu sebelumnya, ya, untuk murojaah ngajar itu cukup dibaca apa? 5 menit. Ya. Itu sudah bisa ngajar. Tapi kita lihat murid kita itu Masya Allah. Terkadang dia itu berjuang mati-matian untuk memahami sebuah pelajaran. Dan dia semangatnya untuk murojaah, ngulang pelajarannya juga luar biasa. Dan betapa capeknya dia duduk berjam-jam dengan sabarnya menerima pelajaran dari kita. Makanya sungguh benar perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya anfa'un nasi ilaika alladhi yahtaju ilaik. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa orang yang paling bermanfaat bagi kita? Jawabannya, orang yang suka memberi 1 juta, orang yang suka memberikan bantuan kepada Anda, orang yang suka bonceng Anda, orang yang suka mengantarkan Anda kemanapun, orang yang apabila Anda datang disambut, orang yang senantiasa memberikan bantuan-bantuan pada Anda. Sing pun dini gue sing paling bermanfaat. Yang mana? Padune guru jawabe guru. Guru. Guru ataukah orang tua? Ataukah istri? Atau anak? Nek guru ngajari kita. Nek orang tua melahirkan dan mendidik kita. Nek istri nyetrikake kelambi, gaweke kopi, menanak nasi, ya, nyirami kebun. Ngaritke. Guru, orang tua ataukah siapa? Semua akan sepakat menjawab orang tua. Karena dia yang melahirkan, dia yang mendidik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala hak yang paling besar adalah haknya siapa? Orang tua. Tapi Imam Ibnul Qayyim dia menggali sebuah rahasia yang besar. Tanpa menafikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwasanya orang yang paling bermanfaat berjasa bagi kita adalah orang tua dan yang lainnya. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan alladhi anfa'un nasi ilaika alladhi yahtaju ilaika. Orang yang paling bermanfaat bagi kita adalah orang yang senantiasa membutuhkan kita. Kayak dibalik ya. Orang yang paling bermanfaat bagi kita itu orang yang membutuhkan kita, senantiasa membutuhkan kita. Contoh gampangnya apa? Guru sama murid. Mana yang paling bermanfaat? Guru bagi murid atau murid bagi guru? Dua-duanya. Guru itu orang yang bermanfaat bagi murid, dan murid itu orang yang bermanfaat bagi guru. Anda pernah kenal istilah dosen? Dosen terbang. Kemana-mana? Terbang. Nek raono murite, kira-kira mendarat atau enggak itu? Ya terbang terus. Enggak pernah darat. Mau darat di kelas, oh muridnya enggak ada, terbang lagi. Ya. Mau menclok lagi di satu universitas lagi, enggak ada mahasiswanya, terbang lagi. Tetaplah dia menjadi dosen terbang dan tidak pernah mendarat. Alias dosen tapi tanpa murid. Ilmunya di mana? Bermanfaatkah ilmunya? Tidak diajarkan? Dia akan menjadi orang yang bermanfaat tatkala ada muridnya. Maka murid itulah yang menjadikan dia bisa memberikan manfaat. Padahal murid itu butuh kepada dia. Nah, orang yang butuh kepada dia, dialah orang yang paling bermanfaat kepadanya. Misalnya, kulo ngajar teng mriki, jenengan lenggah teng mriku, rela mendengarkan walaupun karo ngantuk. Ya. Kula niki, saya ini, kalau tidak ada jenengan, ndak mungkin mau ngomong sendiri. Iya kan? Maka saya butuh kepada jenengan. Begitu jenengan datang, alhamdulillah, andalah orang yang paling bermanfaat bagi saya. Dengan adanya Anda, setelah izin Allah, saya bisa ngajar. Sekarang ada orang kaya, kemudian ada fakir miskin. Orang kaya itu kapan bisa bersedekah? Kalau ada fakir miskin. Kenapa fakir miskin mau menerima sedekah dia? Karena butuh. Dia butuh kepada kekayaan Anda. Nek gak ada fakir miskin, gimana nasib Anda? Anda tidak akan bisa bersedekah. Saat itulah Anda sadar. Kita sadar. Tatkala kita mengulurkan bantuan kepada fakir miskin, maka kita sadar bahwa fakir miskin inilah orang yang paling berjasa bagi kita. Jadi rasa sempat sombong. Enggak sambil ngasih uang, nih, nek rono aku, ora bakal entuk duit iki. Iya kan? Kalau kamu enggak tak kasih, kamu mau makan apa hari ini? Nih, itu sombong namanya. Man wal adha. Diungkit-ungkit dan disakiti. Itu kalau yang si fakir miskin wis ngaji malam rebu, diwalik jenengan iku. Nek rono aku, Pak, duitmu arep nggo ngopo? Ini kata Ibnul Qayyim lho, Pak. Fakir miskin ning pinter. Jadi begitu, ikhwan. Demikian seterusnya. Seorang bapak gak akan jadi bapak kalau gak punya anak. Seorang ibu gak akan jadi ibu kalau gak punya anak. Apalagi nenek. Gak akan jadi nenek kalau gak ada cucu. Dan seorang suami gak akan pernah jadi suami kalau gak punya istri. Alias jomblo. Ya. Jadi begitulah. Makanya gak ada suami. Oh, iki nek ra tak nikahi, ra bakal duwe bojo. Itu sombong namanya. Sebaliknya istrinya pinter. Ya, sebaliknya juga begitu, Mas. Coba kalau gak ngelamar saya, siapa yang mau menerima Anda? Kan gitu. Masya Allah. Ini diwalik, ikhwan. Loh Ustaz, kaitannya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang paling berjasa adalah ibu. Iya. Karena tanpa adanya ibu dengan izin Allah, kita enggak terlahir di dunia. Kita butuh kepada adanya siapa? Ibu dan bapak. Maka mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi kita. Oh, kalau begitu Ustaz, kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya masing-masing saling membutuhkan. Iya. Oh, makanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk apa? Sosial. Butuh dengan adanya orang lain. Makanya tidak ada kesempatan satu menyombongkan diri dengan yang lainnya. Semuanya saling menjadi orang yang paling bermanfaat. Tinggal tingkat kemanfaatannya itu apa? Bertingkat-tingkat. Ya. Ini tentang masalah apa? Masalah anak. Ya, pendidikan dan yang lainnya. Maka monggo bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, belajar itu tidak harus dari orang yang ilmunya lebih tinggi. Kita enggak akan pernah pandai, enggak akan pernah jadi pinter. Sejati-jatinya kepandaian, sebenar-benarnya kepandaian, kalau kita tidak mau mengambil ilmu dari tiga arah. Orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, orang yang ilmunya sejajar, dan orang yang ilmunya di bawah kita. Betapa banyak kejadian. Betapa banyak kejadian. Guru itu dulu, sekarang berubah jadi apa? Murid. Guru itu dulu, sekarang berubah jadi murid. Malu atau enggak? Enggak malu. Karena kebaikan itu enggak ada kata malu. Pernah kisah seorang terdahulu, ya, ada seorang guru ngaji, ustadz begitu, ya, seorang alim. Dia memiliki seorang murid, ya, memiliki seorang murid. Muridnya ini kalau untuk suruh ngafal angel banget. Ketika suruh ngafal apa? Sulit sekali. Bacanya juga masih sulit. Maka kemudian guru itu bertanya kepada sang murid, kamu itu masih punya ibu atau enggak? Katanya. Masih ustaz, katanya. Ya sudah sana, kamu pulang minta didoakan sama ibumu biar kamu itu jadi orang pinter. Akhirnya betul, murid itu pulang minta doa sama ibunya. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya sang murid menjadi seorang ulama. Ya. Dan di antara murid sang anak tadi yang sudah jadi ulama, itu guru ngajinya dulu. Sekarang terbalik. Muridnya ngajar, sang guru ngajinya. Ketika diajari ngaji, itu gurunya enggak nyantol-nyantol. Sampai anak itu geli. Saya itu hampir-hampir berkata kepada Anda, wahai guruku, masih punya ibu atau enggak? Kalau masih punya ibu, silakan pulang minta doakan. Jadi gurunya lupa bahwasanya ini muridnya itu adalah muridnya yang dulu yang disuruh pulang untuk minta doa kepada ibunya. Emang kekuatan doa itu luar biasa. Terutama doa ibu. Ya, terutama doa ibu. Saya belum lama ini, kalau bicara masalah kekuatan doa ya, biar kita enggak putus asa. Belum lama ini melihat sebuah potongan video ya, dari seorang ustadz, ya, Ustadz Farik Gasim Anuz, yang dia bekerja di Saudi sana di Jeddah dan kadang balik ke Indonesia, sering bolak-balik. Dia cerita bahwasanya dia ketemu dengan seorang pengajar, ya, ketemu dengan seorang pengajar di sana, di mana kebiasaan pengajar ini memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk berdoa sebelum belajar. Kalau pelajaran dirasa sulit, berdoalah. Akhirnya diberi waktu untuk berdoa khusus. Setiap dia memberikan kesempatan berdoa, didapatkan ada seorang murid perempuan itu, ada seorang muridnya perempuan kecil, kalau berdoa waktunya habis, dia belum habis doanya. Kelihatannya apa? Khusyuk banget. Ya. Akhirnya karena sering seperti itu, suatu saat ketika beliau menugaskan murid-muridnya mengerjakan pekerjaan di kelas dan dikumpulkan, satu persatu mereka ngambil, giliran sang anak perempuan itu ngambil, ditanya sama gurunya, saya lihat engkau doanya luar biasa, kalau saya beri kesempatan apa? Berdoa, apa yang kamu minta? Katanya, kata sang murid perempuan tadi, saya itu minta kepada Allah. Tadinya saya minta kepada Allah supaya diberi adik laki-laki, katanya. Saya belum punya adik. Saya ingin punya adik. Ya, saya ingin adik perempuan, mohon maaf, adik perempuan. Perempuan biasanya kepinginnya perempuan. Nah, keinginan saya itu saya ungkapkan kepada ibu saya, kata si anak kecil. Maka ibu saya pun marah, katanya. Jangan minta adik perempuan, minta laki-laki, katanya. Maka saya pun merubah doa saya. Sejak saat itu, sejak ibu memerintahkan saya minta doa adik laki-laki, maka saya pun berdoa kepada Allah untuk diberi adik laki-laki. Dan setelah itu, aku pun mohon pada Allah untuk diberi adik perempuan setelah adik laki-laki. Dan aku juga mohon pada Allah agar diberi adik laki-laki setelah adik perempuan itu. Supaya adik laki-laki yang terakhir bisa menemani adik laki-lakiku yang pertama. Doanya panjang berarti. Berarti minta berapa? 3 adik. Adik laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah yang 2 ini inisiatifnya si anak perempuan itu sendiri. Yang laki-laki usulan si ibu. Masa itu berlalu, kata sang guru. 2 tahun kemudian, saya sudah lupa katanya. Si anak perempuan itu lari-lari mendekati saya. Bu guru katanya. Kabar gembira, ada apa katanya. Tadi malam ibuku lahiran, melahirkan adik. Oh iya, Masya Allah, bagaimana adiknya? Adikku kembar 3 katanya. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Doa. Ini kisah nyata. Apa saja yang kita inginkan, ada zat yang maha mengabulkan doa. Dan nek ndonga niku rasah tanggung-tanggung. Jangan cuma anaknya jadi insinyur. Jangan cuma anaknya jadi dokter. Jangan cuma kita ini usahanya berhasil. Minta al-firdaus al-a'la. Surga yang paling tinggi. Dan kita minta anak kita menjadi ulama. Itu doanya. Entah bagaimana nanti jalannya, yang penting minta dulu. Minta kepada Allah. Jadi gak usah tanggung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.